Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyara al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini, malam kelima dari bulan Jumadal Ula 1442 Hijriah atau yang bertepatan dengan 19 Desember 2020 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembahasan rutin kita dari karya Al-Imam Muslim Ibn Al-Hajjaj alaihi rahmatullah di dalam As-Sahih. Ya mana ikhwati fillah ya ra'akumullah, alhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah membahas hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari sahabat yang mulia Abu Juhaim Ibn Al-Harith Ibn Simmah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu arda, ketika beliau menukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam sabdanya yang sahih, "Lau ya'lamul maru baina yadayil musalli madza alaihi minal ismi lakana an yaqifa 40 khairan lahu min an yamurra baina yadayhi." Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Lau ya'lamul marru baina yaday al-musalli." Kalau seandainya seorang yang lewat di hadapan al-musalli mengetahui, "Madza 'alaihi minal itsm?" Dosa apa yang dia tanggung ketika dia melewati seorang yang sedang melakukan salat, seorang yang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa besar dosanya? Maka kalau seandainya dia mengetahui hal tersebut, lakana ayaqifa 40, maka seandainya dia itu berdiri selama 40. Setelah kita sebutkan khilaf di tengah-tengah para fuqaha, ada yang mengatakan 40 hari, ada yang menafsirkan 40 bulan, ada pula yang menafsirkan 40 tahun. Yang paling ringan saja, ikhwati fillah yura'akumullah wa ya ayyuhat talabah hafidhakumullah min kulli su'in wa makruh, seperti yang diisyaratkan oleh al-imam an-najmi alaihi rahmatullah, yang paling ringan saja 40 hari, itu sudah menunjukkan betapa besar dosanya seorang yang melewati al-musalli di dalam sholatnya, di dalam sholat dia. Maka ikhwati fillah ya ra'akumullah, telah kita sebutkan beberapa faedah terkait dengan hal ini. Di antaranya adalah bagaimana seorang yang melewati seorang yang sholat tadi, al-musalli tadi, mendapatkan wa'idun syadidun, ancaman yang keras dari sosok Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan bagaimana hal tersebut apabila dibandingkan dengan berdirinya dia, artinya apa? Berdiri untuk menunggu sampai selesainya. Berdiri untuk menunggu sampai selesainya orang tersebut sholat. Dia berdiri lama berapa? 40 hari. Dia berdiri lama berapa? 40 bulan. Dia berdiri lama berapa? 40 tahun. Itu jauh lebih baik dibandingkan dengan apa yang dia lakukan dengan melewati orang yang sholat tersebut. Wal'iyadzubillah. Maka Ikhwati fillah yara'akumullah, disebutkan oleh al-imam fi asrihi wa fi zamanihi yang bernama Ibnu Daqiqil Idi alaihi rahmatullah, bahwasanya keadaan seorang yang melewati al-musalli itu terbagi menjadi 4 bahagian. Kata beliau alaihi rahmatullah, al-ula, adapun al-halatul ula, keadaan yang pertama, ayyakuna lil marri manduhatun wal musalliya lam yata'arrab. Ini al-halah al-ula, keadaan yang pertama. Ayyakuna al-mar atau ayyakuna lil marri, kata beliau, manduhatun wal musalli lam yata'arrad, ay kanat lahu sutratun, fayakhtassu al-marru bil ithmi. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang pertama disebutkan oleh al-imam Ibn Daqiqil Id alaihi rahmatullah, bahwasanya seorang yang melewati al-mar, seorang yang melewati al-musalli, manduhah, dalam keadaan secara langsung. Artinya apa? Artinya posisi manduhah, manduhah itu disebutkan dalam Mu'jamul Wasit, maknanya manduhah itu adalah wasi'ah ba'idah. Wasi'ah ba'idah. Maksudnya apa? Maksudnya seseorang yang melewati al-musalli, dia berada pada posisi secara langsung. Contoh misal, ada seorang yang sholat di belakang tiang. Kemudian, orang ini yang melewati al-musalli tadi, lewat di belakang tiang tersebut. Padahal, ada jalan lain. Padahal ada jalan lain. Atau mungkin seorang yang sedang sholat, kemudian dia memiliki sutrah berupa sebuah meja. Almar ini, almar artinya seorang yang lewat tadi, lewat di depan meja tersebut. Artinya tidak memutus. Tidak memutus antara orang yang sholat dengan sutrahnya. Tidak diputus. Jadi murni yang dilakukan oleh almar adalah melewati setelah bahagian dari sutrahnya. Kalau sutrahnya meja, dia lewat di depan meja tersebut. Kalau sutrahnya tembok atau tiang, dia lewat di depan tiang tersebut. Padahal jalan-jalan lainnya banyak. Sangat memungkinkan bagi dia untuk melewati bahagian belakang dari orang yang sedang sholat tadi. Sangat mungkin bagi dia untuk melewati orang yang sholat al-musalli tadi, tapi dari belakangnya, dari bahagian punggungnya. Ada apa harus di bahagian depan sutrahnya? Nah, ini kata al-imam Ibn Daqiqil Id, jenis yang pertama, keadaan yang pertama, wal-musalli lam yata'arrad, ay kanat lahu sutrah. Dan al-musalli tidak mencegah orang tersebut. Kenapa? Karena dia berada pada sutrahnya. Jadi sama sekali tidak mengganggu orang tersebut yang sedang melakukan sholat. Maka dalam keadaan ini, fayakhtassul marru bil ithmi. Dalam keadaan ini disebutkan oleh Imam Ibn Daqiqil Id alaihi rahmatullah, seorang yang lewat al-mar tadi, dia sendiri yang mendapatkan dosa. Al-mar, seorang yang lewat tadi, dia sendiri yang mendapatkan dosa. apa dosanya? Bukankah kalau sudah melewati bahagian dari sutrahnya seorang musalli berarti sudah tidak masalah, berarti sudah tidak mendapatkan dosa. Sahih, benar. Tapi manduhah di sini, manduhah itu sebuah lafad, sebuah kalimat dalam Al-Arabiyah. Al-wasi'ah, al-ba'idah, artinya apa? Luas. Banyak jalan yang lain. Ada apa antum pilih? Di bahagian depan meja yang dia sedang melakukan sholat. Ada apa anda memilih untuk lewat di bahagian depan tiangnya? Sementara bahagian masjid sangat luas. Usahakan untuk lewat di bahagian punggung dari al-musalli tersebut. Ini khawatir filah ya rakumullah, keadaan yang pertama. Menunjukkan kepada kita bahwa orang yang bermudah-mudahan walaupun al-musalli memiliki sutrah itu tidak dibenarkan. Karena nanti kita akan bahas sutrah itu ada hudud, ada batasan-batasannya, ada ta'rifat, definisi yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagian orang awam mungkin yang tidak mengerti tentang ilmu sutrah hanya meletakkan satu sejadah yang enggak bisa dijadikan sutrah. Bahkan mungkin sebahagian kalau di masjid kita menggunakan meja. Meja itu harus diukur apakah bisa dijadikan sebagai sutrah ataukah tidak. Panjang pembahasannya, nanti akan datang pada waktunya insyaallah ta'ala. Karena kita tidak yakin, karena kita tidak tahu orang ini memakai sutrah yang benar atau tidak. Sehingga apa cari amannya? Sudah kita lewat bahagian belakangnya, kita lewat di bahagian punggungnya. Jangan sampai lewat di depan sutrahnya dia. Kecuali keadaannya berbeda, zahmah, terlalu banyak kerumunan. Seperti yang kita gambarkan kemarin di Mamlakah Arabiyah Saudiyah, terkhusus di Masjidil Haram, Ka'bah Al-Musharrafah. Terdesak, kita gak bisa lewat kecuali di depan sutrahnya orang tersebut. Labas, ini manduhah. Maknanya itu al-wasi, al-ba'idah. Banyak jalan lain untuk dia lewat atau keluar dari masjid tersebut tanpa harus melewati bahagian depan sutrah al-musalli tadi. Maka yang pertama ini dosanya khusus akan ada pada orang yang melewati tadi, yang bermudah-mudahan tadi lewat di depan al-musalli. Yang bermudah-mudahan lewat di depan al-musalli. Ini keadaan yang pertama. Kemudian kata Imam Ibn Dakik Al-Id alaihi rahmatullah, as-thaniyah, halah as-thaniyah, aksu dalik. Lawan dari keadaan yang pertama. Wa huwa alla yakuna lil marri manduhatun wal musalli qad ta'arrada ay taraka sutrah. Fayakhtassu al musalli bil ismi. Keadaan yang kedua dari itu. Bagaimana keadaannya? Alla yakuna lil marri manduhah. Posisinya seorang yang ingin lewat, ingin keluar dari masjid misalkan. Dia tidak lewat, tidak sengaja untuk lewat di hadapan al-musalli. Di hadapan orang yang sedang sholat. Jadi dia tidak bermudah-mudahan, memang dia ingin keluar dari masjid. Ternyata di sana ada wal musalli qad ta'arrada ay taraka sutrah. Ada seorang musalli yang tidak menggunakan sutrah dalam sholatnya. Seorang musalli yang tidak menggunakan sutrah di dalam sholatnya. Maka tidak sengaja almar, seorang yang lewat ini yang ingin keluar dari masjid, lewati al-musalli tadi di bahagian depannya. Karena tidak pakai sutrah, berarti lewat di hadapannya. Tapi sekali lagi, ghairu manduhah. Enggak bermudah-mudahan ini orang. Almar, seorang yang lewat tadi enggak bermudah-mudahan, enggak sengaja. Kesalahannya bukan pada almar. Kesalahannya bukan pada orang yang lewat tadi. Kesalahannya ada pada al-musalli. Kenapa dia tidak memakai sutrah? Kenapa dia tidak menjadikan satu benda yang tingginya cukup ditentukan dalam syariat, ditetapkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai sutrah, kenapa dia tidak mendapatkan atau menjadikan sesuatu tersebut untuk berada di hadapannya? Maka kalau yang bermudah-mudahan sekarang kan yang musalli. Tadi keadaan pertama yang bermudah-mudahan seorang yang lewat. Ada orang sholat pakai meja, dia bisa lewat di belakangnya tapi dia sengaja lewat di depannya. Bermudah-mudahan, maka dosanya ditanggung oleh almar, seorang yang melewati tadi. Keadaan yang kedua sebaliknya, yang bermudah-mudahan al-musalli. Al-musalli tidak memakai sutrah. Maka dosanya yakhtassu al-musalli bil ithmi. Maka yang mendapatkan dosa adalah al-musalli yang tidak menggunakan sutrah di dalam sholatnya tersebut. Al-thalithatu. Sekarang al-halah al-thalithah, keadaan yang ketiga. Alla yakuna lil marri manduhatun wa lam yata'arrab al-musalli fala ya'samani ma'an. Keadaan yang ketiga, alla yakuna lil marri manduhah, yang melewati orang yang sholat tadi tidak bermudah-mudahan, jaraknya sangat jauh, tidak persis di depan meja yang dipakai untuk sutrah. Walam yata'arrad al-musalli, begitu pula al-musalli menggunakan sutrah yang bagus, tembok misalkan, tiang masjid misalkan yang tingginya seperti itu. Maka kalau orang yang melewat tadi lewat persis di hadapan tiang masjid, atau mungkin agak jauh sedikit untuk berhati-hati agar dia tidak disebut sebagai bermudah-mudahan pada posisi yang pertama tadi, keadaan yang pertama, maka gak ada yang bermudah-mudahan. Al-musalli sudah pakai sutra, tiang masjid, kemudian yang lewat tadi mau keluar dari masjid juga sudah menjauh dari sutrahnya. Maka la ya'samani ma'an, dua-duanya tidak menanggung dosa. Artinya dua-duanya tidak ada yang bermudah-mudahan. Kemudian yang keempat, al-halatul rabi'ah. Kata al-imam Ad-Daqiq al-'Id alaihi rahmatullah, ay yakuna lil marri manduha wal musalli qad ta'arrada. Ay yakuna lil marri manduha. Seorang yang lewat tadi bermudah-mudahan dia melewati orang yang sholat, apalagi al-musalli qad ta'arrada, yang musalli tidak memakai sutra, cocok. Dua-duanya, kata al-imam Ibn Daqiq al-'Id alaihi rahmatullah, ya'samani ma'an, kedua-duanya menanggung dosa. Karena yang pertama, musallinya enggak pakai sutra, apalagi al-mar, seorang yang lewat juga tidak berhati-hati. Dua-duanya bermudah-mudahan, akhirnya dua-duanya yang mendapatkan dosa. Maka kesimpulannya, ya khawati filah ya ra'akumullah, kalau kita sederhanakan apa yang disampaikan dari taksimat ini yang disampaikan oleh Imam Ibn Daqiq al-'Id alaihi rahmatullah, keadaan pertama seorang yang lewat bermudah-mudahan, adapun al-musalli sudah memakai sutrah dengan sempurna, maka dosa akan ditanggung oleh seorang yang melewati tadi, yang bermudah-mudahan tadi. Keadaan yang kedua sebaliknya, yang bermudah-mudahan adalah al-musalli tidak menggunakan sutrah, sementara al-mar, orang yang lewat tadi, berusaha untuk menjauh dari orang yang sholat, maka akan ditanggung dosanya yang bermudah-mudahan dari kalangan al-musalli. Keadaan yang ketiga, dua-duanya tidak bermudah-mudahan. Keadaan yang keempat, dua-duanya bermudah-mudahan. Maka empat keadaan ini yang disebutkan oleh al-imam Ibn Daqiq al-'Id alaihi rahmatullah terkait dengan keadaan al-mar wal-musalli. Jadi tidak akan keluar dari empat pembahagian ini. Pasti akan masuk kepada empat pembahagian yang telah disebutkan oleh Imam Ibn Daqiq al-'Id alaihi rahmatullah. Maka khawati fillah yara'akumullah, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Faedah yang bisa kita ambil dari ucapan al-Imam Ibn Daqiq al-'Id alaihi rahmatullah ini, sebelum kita masuk kepada ta'liq beliau terhadap hadis yang sedang kita bacakan, hadis Abi Jahm atau hadis Abi Juhaim Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, pelajaran yang bisa kita ambil adalah bagaimana seorang, bagaimanapun keadaan dia, bagaimanapun keadaan dia, kaifama yakun, tidak boleh untuk dia bermudah-mudahan. Apakah statusnya sebagai al-musalli ataukah statusnya sebagai al-mar? Kalau statusnya sebagai al-musalli, jangan dia bermudah-mudahan untuk sholat tidak menggunakan sutra. Kalau statusnya dia sebagai almar, orang yang lewat, maka jangan sampai dia bermudah-mudahan mepet-mepetin orang yang ingin atau orang yang sedang melakukan sholat, mendekati pada sutrahnya. Jangan, berusaha menjauh sejauh mungkin. Intinya, jangan sampai ada pihak yang bermudah-mudahan dari masing-masingnya, apakah al-musalli, begitu pula almar. Al-Hafidz Ibn Daqiq al-'Id alaihi rahmatullah sebagaimana dinukilkan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala di dalam Fathul Bari, Al-Hafidz Ibnu Hajar menyampaikan taksimat yang telah disebutkan oleh Al-Imam Dakiqil Id alaihi rahmatullah ini, wa zahirul hadithi. Ini ucapan Al-Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah mengomentari taksimat yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Dakiqil Id rahimahullahu taala. Wa zahirul hadithi yadullu 'alal man'i minal mururi mutlaqan walau lam yajid maslakan bal yaqifu hatta yufarrighul musalli min salatihi. Dalam Fathul Bari jilid yang pertama halaman ke-586, Al-Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah menyebutkan bahwasanya zahirul hadis, zahir dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Juhaim Ibnu Al-Harith Al-Ansari radhiyallahu taala anhu wa ardhah ini, yadullu 'alal man'i, menunjukkan kepada kita betapa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang minal mururi mutlaqan, melarang untuk seseorang melewati depan al-musalli, melewati di hadapan al-musalli mutlaqan, secara mutlak. Enggak ada lagi unsur darurah, keterpaksaan, zahma dan yang lainnya, la. Ini pendapat Al-Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah, mutlaqan, dilarang secara mutlak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau lam yajid maslakan, kalau seandainya dia berada pada satu kondisi tidak dia temukan jalan kecuali apa yang ada di depan orang yang sholat tadi, semuanya penuh. Ya, ini mungkin gak bisa tergambarkan di tengah-tengah kita. Sering anak ulang-ulangi, kita harus melihat wakil yang ada ketika zaman atau musim haji. Luar biasa padatnya. Antum bayangkan seluruh dunia berkumpul di Mekah Al-Mukarramah. Bukan hanya dari Indonesia, bukan hanya dari Malaysia, bukan hanya dari benua Asia, bukan hanya dari benua Afrika, seluruh dunia. Betapa padatnya keadaan ketika itu. Maka disampaikan oleh Hafidz Ibnu Hajar, walau lam yajid maslakan, dia enggak nemukan jalan untuk dia keluar dari masjid kecuali di hadapan al-musalli tadi. Di hadapan al-musalli tadi itu saja, jalan yang lainnya penuh, dipenuhi oleh orang-orang. Maka apa yang harus dia lakukan? Apakah dia terobos di hadapan al-musalli tadi sehingga dia lewat di depan seorang yang mengerjakan sholat? Tidak, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Bal, bahkan yang harus dia lakukan, yaqifu, dia tunggu dulu, dia berdiri dulu, hatta yafrighal musalli, sampai orang yang sholat tersebut selesai, min sholatihi, dari sholatnya. Sabar, tunggu dulu. Itu jauh lebih baik daripada kita berdiri 40 hari, 40 bulan, atau 40 tahun. Tunggu sebentar. Jangan sampai menerobos, jangan sampai melewati seorang musalli yang menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Maka, ikhwati fillah ya ra'akumullah, dari ucapan Al-Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah ini pun, kita bisa mengambil kesimpulan besar bahwasanya perkara ini bukanlah perkara yang remeh. Perkara ini perkara yang sangat besar, perkara yang sangat agung, tapi sangat-sangat disayangkan, banyak dilalaikan oleh sebahagian besar dari kaum muslimin. Lewat di hadapan orang sholat semudah itu. Padahal bagaimana Nabi SAW, sebagaimana yang disebutkan Al-Hafidz Ibnu Hajar faedahnya, yamna'u man'an mutlaqan, bahwa Nabi SAW melarang dengan larangan secara mutlak. Itu yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Kemudian ikhwati fillah yara'akumullah, setelah kita mengetahui taksimat yang disampaikan oleh Al-Imam Indakikil Id, kemudian komentar yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar terkait dengan hadis ini, ingin ana menukilkan hadis ini dari Sahih Muslim alaihi rahmatullah sumbernya, karena terdapat perbedaan lafaz. Terdapat perbedaan lafaz antara hadis yang dinukilkan di dalam Al-Umdah dengan hadis yang ada di dalam riwayat Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah fi sahihihi. Berkata al-Imam Muslim alaihi rahmatullah bisanadihi an Abi Juhaim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law ya'lamul marru baina yaday al-musalli madza alaihi la kana an yaqifa 40 khairan lahu min ayyamurra baina yaday." Itu lafaz yang langsung berada dalam riwayat al-Imam Muslim alaihi rahmatullah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law ya'lamul marru baina yaday al-musalli." Sampai di sini lafaznya sama dengan apa yang disebutkan oleh Sahibul Umdah. Kalau seandainya seorang yang melewati orang yang sedang mengerjakan sholat, orang yang melewati orang yang musalli tadi, kalau seandainya dia mengetahui ya'lam madza alaihi. Nah, di sini perbedaannya. Perhatikan di sini ayuhat talabah, hafidhakumullah min kulli su'in wa makruh. Madza alaihi. Titik. Kalau seandainya almar, orang yang melewati al-musalli, mengetahui apa yang dia akan dapatkan, lakana ayyaqifa 40 khairan lahu min ayyamurra baina yaday, maka sungguh ketika dia berdiri 40 hari, 40 bulan dan yang seterusnya, itu jauh lebih baik dibandingkan dia melewati orang yang sholat tersebut. Apa perbedaannya? Ada tambahan lafaz minal ismi. Kalau seandainya almar, orang yang melewati, mengetahui dosa. Mengetahui dosa yang dimiliki oleh seorang yang lewat di hadapan al-musalli, maka dia akan berkorban untuk lebih baik berdiri 40 hari dibandingkan dia harus lewat di hadapan al-musalli. Minal ismi ini hakikatnya tidak ada di dalam riwayat al-Imam al-Bukhari. Begitu pula tidak ada di dalam riwayat al-Imam Muslim alaihi rahmatullah. Dua-duanya memiliki lafaz yang sama, madza alaihi. Minal ismi ini murni tambahan. Maka disebutkan al-Imam Ahmad ibn Yahya An-Najmi alaihi rahmatullah, wa hadza huwal haq. Dan inilah riwayat yang benar. Inilah riwayat yang sahihah yang merupakan hadis dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li annal haditsa 'allaqal ism 'alal muru wa lam yufassil. Afwan, ini terkait dengan ucapan Al-Hafidz Ibnu Hajar tadi, disyarah oleh Al-Imam Ahmad Ibn Yahya An-Najmi alaihi rahmatullah. Bahwasanya larangan secara mutlak adalah benar, larangan secara mutlak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam memang ditujukan dan bisa kita ambil dari hadis ini. Karena memang hadis ini menyatakan al-murur secara umum, walam yufassal, tanpa dirinci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bal ja'ala al-wuquf muddatan tawilah khairun minal murur. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam memperhitungkan apabila seorang berdiri lama 40 hari, 40 bulan, 40 tahun, itu jauh lebih baik apabila dia atau dibandingkan dia melewati seorang yang sholat tersebut. Adapun terkait dengan lafaz minal ismi, disebutkan oleh al-Imam Ahmad ibn Yahya An-Najmi alaihi rahmatullah, bahwasanya lafaz ini adalah lafaz tambahan yang ada di dalam riwayat al-Imam Ibnu Abi Syaibah minal ismi. Lafaz al-Imam Ibn Abi Syaibah minal ismi. Bahkan disebutkan oleh al-Imam Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin alaihi rahmatullah di dalam karya beliau Tanbihul Afham, minal ismi, lafaz minal ismi laisa fi sahihil Bukhari wala Muslim. Ini yang tadi ingin Anda bacakan. Kata Imam Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin alaihi rahmatullah, minal ismi, lafaz minal ismi laisa fi sahihil Bukhari wala Muslim. Gak ada sama sekali datang dalam lafad al-Bukhari wala lafad al-Imam Muslim. Bahkan Al-Hafidh Ibn Hajar alaihi rahmatullah mengatakan di dalam Al-Fatih, wa kadha rawahu baqis sittah wal mustakhrajat bidunihah. Bahkan Kutubus Sitta yang meriwayatkan atau mengambil riwayatnya dari Bukhari Muslim juga enggak ada dalam lafaz menambahkan lafaz minal ismi. Walam aroha fi syai'in minar riwayati mutlaqan. Bahkan kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, aku enggak pernah melihat lafaz minal ismi dari riwayat manapun. Maka Al-Hafidz Ibnu Hajar pun menyatakan annahu qat'iba 'ala sahibil 'umdah fi ihamihi annaha fi sahihain. Maka ini merupakan sebuah catatan yang dilihat oleh para ulama terhadap apa yang dilakukan oleh sahibul umdah yakni al-imam Abu Muhammad Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al-Maqdisi alaihi rahmatullah dengan menambahkan lafaz minal ismi dan mengatakan bahwa ini riwayat al-imam al-Bukhari, bahwa ini riwayat al-imam Muslim alaihi rahmatullah atau alaihima rahmatullah. Maka ini merupakan satu catatan, satu kesalahan yang ada di sisi al-imam Abu Muhammad Abdul Ghani Al-Maqdisi alaihi rahmatullah, sahibul umdah. Dan biasa ikhwati fillah yura'akumullah, apabila a'immah memiliki kesalahan dimaklumi, karena mereka manusia biasa. Siapa yang terluput dari kesalahan? Tidak akan ada. Ahmad ibn Hanbal salah, Yahya ibn Ma'in salah, Syekhul Islam ibn Taymiyyah salah, Ibn Qayyim al-Jauziyah salah. Dan begitulah akidah ahli sunnati wal jamaah mengajarkan kepada kita, agar kita tidak menggultuskan seseorang. Gak mungkin seseorang itu selalu berada di atas al-haq. Pasti akan ada kekeliruan. Maka dituntut yang namanya rujuk ilal haq. Kembali dia kepada kebenaran. Itu bahkan jauh lebih baik apabila dibandingkan dengan ketika dia tamadhi fil batil atau alal batil, ketika dia terus menerus di dalam kebatilan wal'iyadzu billah. Maka ikhwati fillah yura'akumullah, faedah hadithiyah terkait dengan lafad minal ismi itu tidak ada di dalam riwayat al-imam Bukhari, tidak ada pula di dalam riwayat al-imam Muslim alaihima rahmatullah. Kemudian ikhwati fillah yura'akumullah, terkait dengan syarah dari hadith ini secara umum, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Di antaranya adalah apa yang disebutkan oleh al-imam al-Utsaimin alaihi rahmatullah, tahrimul mururi baina yaday al-musalli. Haram hukumnya ketika seseorang melewati orang yang sholat. Ketika seseorang melewati di hadapan orang yang sholat, itu hukumnya bukan hanya sekedar makruh, tapi hukumnya adalah wal'iyadzu billah haram. Hukumnya adalah haram. Begitulah faedah yang kedua. Begitu pula faedah kedua yang disampaikan oleh beliau, anna 'alal mar'i itsman 'aziman law 'alimahu la ikhtara an yakifa 40 sanah wa la yamur. Dalam hadis ini terdapat ancaman dosa yang sangat besar bagi seorang yang lewat di hadapan orang yang sholat. Bahkan kalau dia mengetahui betapa besar dosa yang dia lakukan tersebut, dia pasti akan memilih untuk berdiri 40 tahun. Perhatikan lafaz yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Utsaimin alaihi rahmatullah, 40 sanah. Lebih baik untuk dia berdiri 40 tahun daripada dia harus melewati bahagian depan dari orang yang sholat. Daripada dia harus melewati al-musalli tersebut. Berdiri 40 tahun. Maka di sini ada isyarah latifah yang disampaikan oleh Al-Utsaimin alaihi rahmatullah, bahwasanya yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di sini adalah 40 tahun. 40 sanah. Tapi biiznillahi taala pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas pembahasan ini secara khusus. Apakah 40 hari? Apakah 40 bulan atau apakah 40 tahun? Insyaallah taala akan kita nukilkan dari ucapan Al-Hafidz Ibnu Hajar, akan kita nukilkan dari ucapan Al-Imam Al-Kirmani, begitu pula dari a'immatus salaf yang lainnya. Kita lanjut kepada faedah yang berikutnya. Faedah disebutkan oleh Al-Imam Muhammad Ali Adam Al-Atyubi alaihi rahmatullah. Kata Al-Imam Muhammad Ali Adam Al-Atyubi, anna zahiral hadithi anna al-wa'id al-madhkura yakhtassu biman mar la biman waqafa amidan mathalan baina yaday al-musalli aw qa'ada aw raqad. Di antara faedah dari hadis ini, kata Imam Muhammad Ali Adam Al-Tiyubi, zahir dari hadis ini annal wa'id al-madhkur, bahwasanya ancaman yang Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berikan, yakhtassu biman mar, dikhususkan bagi mereka yang melewati seorang musalli. Dikhususkan bagi seorang yang melewati al-musalli. La biman waqafa amidan masalan baina yaday al-musalli. Adapun seorang yang sengaja berdiri di hadapan orang yang sholat, sengaja berdiri di hadapan orang yang sholat, au qa'ada, atau dia sengaja duduk di hadapan orang yang sholat, au raqada, atau mungkin dia berbaring di hadapan orang yang sholat, sengaja dia lakukan itu semua, apakah berdiri, duduk, ataukah berbaring, itu gak masuk dalam ancaman ini. Itu tidak masuk di dalam ancaman ini. Ini yang dinukilkan oleh beliau dari faedah Al-Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah di dalam Al-Fath. Kalau berbicara tentang dosa atau tidaknya seorang berdiri di hadapan al-musalli, seorang yang sengaja duduk di hadapan al-musalli, seorang yang sengaja berbaring di hadapan al-musalli, ditanya hukumnya dia dapat dosa atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena yang dikhususkan oleh Nabi adalah mereka yang melewati al-mar baina yaday al-musalli. Orang yang melewati di hadapan orang yang sholat. Maka ancaman ini tidak berlaku bagi orang-orang yang modelnya tadi. Berdiri, duduk, ataupun berbaring. Tapi, lakin, kata beliau, kanatil illah, lakin in kanatil illatu fihi tashwish ala al-musalli, fahuwa fi ma'na al-mar. Tapi kalau seandainya, ketika orang yang berdiri tadi, orang yang duduk tadi, orang yang berbaring tadi di hadapan al-musalli, itu sampai mengganggu konsentrasi al-musalli, mengganggu konsentrasi orang yang sholat, fahuwa bima'na al-mar. Fahuwa fi ma'na al-mar. Maka dia masuk ke dalam golongan orang yang mar tadi, orang yang melewati tadi. Kenapa? Karena yang melewati orang yang sholat, seorang yang melewati al-musalli, itu mendapatkan dosa besar ini karena apa? Karena ada unsur tashwish. Tashwish itu artinya al-idha. Karena ada unsur gangguan, dia mengganggu konsentrasi orang yang sholat. Asyik-asyiknya sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala dipotong. Asyik-asyiknya sedang melewati atau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dilewati begitu saja. Nah, ini illahnya tashwish, al-idha. Kalau seandainya orang yang berdiri secara sengaja tadi atau duduk ataukah berbaring juga mengganggu al-musalli, konsentrasinya al-musalli, maka berarti dia sama mendapatkan dosa sesuai dengan ancaman yang datang dari lisan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Artinya apa, ikhwati fillah yarhamakumullah? Artinya bagi para aba, bagi para ummahat, apabila memiliki anak, apabila memiliki seorang putra putri yang masih kecil misalkan, kemudian dia berdiri di hadapan mereka ketika sholat, atau mungkin duduk dengan sengaja di hadapan sang ibu ketika sholat, atau mungkin berbaring, namanya anak kecil nggak tahu apa-apa, maka disikapi dengan lemah lembut, jangan sampai dikerasi, jangan sampai dikasari, ini kamu udah melakukan dosa besar dan yang lainnya. Karena tadi kita tahu hukumnya haram. Tapi hukumnya haram untuk yang melewati. Kalau dia berdiri dan ternyata tidak mengganggu, atau mungkin dia duduk anak tersebut, atau mungkin berbaring anak tersebut di hadapan ibundanya yang sedang sholat, di hadapan uminya yang sedang sholat, atau di hadapan abahnya yang sedang sholat, dan tidak mengganggu, tidak ada unsur tashwish, maka yang demikian tidak menjadi permasalahan. La ba'sa bidzalik. Karena apa yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, bahwasanya ungkapan Nabi SAW khusus orang yang lewat. Kemudian faedah yang berikutnya, akhwati fillah yarhamakumullah wa ayyuhat talaba hafizakumullah min kulli su'in wa makruh, anna zahirahu umumun nahyi fi kulli musallin wa khassahu ba'dul malikiyyati bil imami wal munfaridi li anna al ma'muma la yadurruhu man marra bayna yadayhi li anna sutrata imamihi sutratun lahu au imamuhu sutratun lahu. Kata Imam Muhammad Ali Adam Al-Atyubi alaihi rahmatullah, anna zahiruhu ay zahirul hadis, bahwasanya dari zahir hadis ini, umumun nahyi fi kulli musallin, larangan dari Nabi alaihi salatu wasallam ini secara umum diberikan kepada semua musallin. Artinya apa? Semua musalli itu memiliki hurmah, memiliki kehormatan, kita tidak boleh lewat di depannya. Secara umum, kita tidak boleh lewat di hadapannya. Sama sekali. Secara umum, karena Nabi alaihi salatu wasallam sama sekali tidak mentafsil, tidak merinci. Akan tetapi kata beliau, wa khassahu ba'dul malikiyah bil imam wal munfarid. Akan tetapi pendapat atau mazhab dari Malikiyah, ashab al-imam Malik alaihi rahmatullah, mereka memiliki pendapat bahwa hadis ini khusus untuk seorang imam, begitu pula seorang yang sholat sendirian. Seorang imam, begitu pula seorang yang sholat sendirian. Li'annal ma'mumah, jadi makmum tidak teranggap. Jadi ada orang yang lewat di hadapan makmum, mau keluar masuk di hadapan makmum, enggak ada masalah. Itu pendapat yang ada di sisi madhab al-Malikiyah. Dan itu pendapat yang rajih memang. Ini pendapat yang kuat. Jadi apabila musalli, mereka sedang melakukan sholat berjamaah, makmum, ada orang lewat di hadapannya, bolak-balik kanan-kiri, depan belakang, maka tidak masuk ke dalam ancaman hadis ini. Karena hadis ini dikhususkan kepada imam dan kepada al-munfarid. Seorang imam harus menjaga sutrahnya, begitu pula seorang munfarid yang sholat sendirian. Makmum kenapa? Diberikan rukhsah, diberikan keringanan untuk tidak menghalangi orang-orang yang lewat di depannya. Li'annal ma'muma la yadurruhu man marra baina yadayh. Karena seorang makmum itu tidak mendapat kan efek negatif, tidak mendapatkan madarat dari orang yang lewat di hadapannya. Kenapa? Li'anna sutrata imamihi sutratun lahu. Karena sutrahnya si makmum adalah sutrahnya imam. Jadi enggak ada masalah. Ada orang yang lewat di hadapan makmum bolak-balik enggak ada masalah. Karena tidak melewati sutrah bagi makmum tersebut, karena makmum tersebut yang berada di barisan kedua, misalkan yang berada di saf kedua, sutrahnya bukan orang-orang yang berada di saf pertama, bukan. Sutrahnya makmum yang berada di saf kedua ya sama dengan sutrahnya imam, sehingga ini tidak memudaratkan. Wa au imamuhu sutratun lahu, atau imamnya adalah sutrah bagi mereka. Itu yang disebutkan dalam mazhab al-Malikiyah dan dijelaskan oleh para ulama bahwa inilah pendapat yang rajih. Maka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dikhususkan kepada mereka yang salat menjadi imam dan yang salat sendirian. Sehingga jangan repot-repot Anda yang menjadi makmum untuk menghalangi orang-orang yang akan lewat di hadapan Anda, karena tidak masuk ke dalam ancaman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwati fillah yara'akumullah, faedah berikutnya yang disampaikan oleh Syekh Al-Imam Muhammad Ali Adam Al-Atyubi hafizahullah wa'ala atau alaihi rahmatullah adalah terkait dengan riwayah yang datang dari Abu'l-Abbas As-Sarraj. Riwayat Abu'l-Abbas As-Sarraj dari Tariq Ad-Dhahhak Ibn Uthman dari Abu Nadhr. Lau ya'lamul marru baina yaday al-musalli wal-musalla. Disebutkan tambahan lafad wal-musalla bifathil lam. Lau ya'lamul mar baina yaday al-musalli wal-musalla. Disebutkan oleh Imam Muhammad Ali Adam alaihi rahmatullah, fahamalahu ba'duhum ala ma idza qassara al-musalli fi daf'il mar aw bi anna salla fi syari' yahtamil ay yakuna qawluhu wal musalla bi fathil lam ay baina yaday al-musalli min dakhili sutratihi. Al-musalla dalam riwayat ini jadi law ya'lamul mar, kalau seandainya seorang yang melewati al-musalli mengetahui dosa apa yang akan dia dapatkan ketika lewat di hadapan musalli dan ketika dia lewat wal musalla. Al musalla maksudnya apa? Baina yaday al musalli, benar-benar di hadapannya. Jadi ada al musalli, kemudian di hadapannya ada sutra, apakah itu tiang masjid, meja, tas dan yang semisalnya, kemudian dia lewat, benar-benar dia lewat antara al musalli dengan sutrahnya. Antara al-musalli dengan sutrahnya. Kalau bahasanya Imam Muhammad Ali Adam alaihi rahmatullah, min dakhili sutratihi, dari bahagian dalamnya. Bukan dari bahagian luar sutrahnya, tapi dari bahagian dalamnya. Maka itu adalah larangan yang lebih khusus lagi. Jadi yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ancamannya adalah ketika seorang benar-benar memutus al-musalli dengan sutrahnya. Musal musalli dengan sutrahnya. Maka dari sini apa yang disampaikan oleh beliau alaihi rahmatullah terkait tambahan riwayat dari Abil Abbas As-Sarraj dari Tariq Ad-Dhahhak dari jalur periwayatan Ad-Dhahhak Ibnu Utsman an Abi Nadhr menunjukkan kepada kita apabila kita tadi keadaan Ibnu Dakiqil Id yang beliau sebutkan empat pembahagian, empat keadaan. Itu yang pertama, apabila kita melewati bahagian luar dari sutrahnya, bukan dari dalam sutrahnya, selama kita tidak bermudah-mudahan, maka kita tidak akan masuk ke dalam larangan atau ancaman Nabi SAW. Maka seakan-akan ada sedikit tanakut, ada sedikit yang bertentangan antara apa yang disampaikan oleh Al-Imam Muhammad Ali Adam dengan apa yang disampaikan oleh Ibnu Dakiqil Id, Al-Imam Ibnu Dakiqil Id alaihi rahmatullah jami'an. Tapi sebenarnya tidak bertentangan. Karena apa? Karena bisa kita jama', bisa kita gabungkan. Bagaimana cara menggabungkannya? Adalah unsur tadi at-tasahul manduhah, unsur bermudah-mudahan. Artinya sepakat para ulama kalau lewat benar-benar langsung di bahagian dalam sutrahnya, min dakhili sutrah, memutus antara musalli dengan sutrahnya, ini jelas haram. Tapi menjadi khilaf di tengah-tengah mereka bagaimana apabila di luar sutrahnya. Maka di bagian luar sutrahnya, hukum asalnya diperbolehkan. Akan tetapi, jangan ada sifat bermudah-mudahan. Mentang-mentang sutrahnya tas, mentang-mentang sutrahnya meja, misalkan, dia lewat persis di depan mejanya, persis di depan tasnya. Jangan. Usahakan sejauh mungkin agar tidak masuk ke dalam unsur manduha, agar tidak masuk ke dalam unsur bermudah-mudahan. Itu sementara, ikhwati fillah yarakumullah wa ayyuhattalabah hafidhakumullah min kulli su'in wa makruh, yang bisa kita bahas pada pertemuan malam hari ini, biidznillahi ta'ala. Pada pertemuan yang akan datang kita akan lebih dalam membahas terkait dengan lafaz Nabi sallallahu alaihi wasallam arba'ina, apakah yang dimaksudkan syahran ataukah yauman ataukah sanatan. Wallahu taala alamu bissawab. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Naktafi bihadzal qadar. Sallallahumma ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu yara'akumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.